Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca dua ayat dari surat Al-Adiyat. Al-Adiyat ada dua penafsiran. Sebagai menafsirkan yakni ini adalah sifat bagi ibil, bagi unta yang berjalan cepat dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina ketika manasikul haji. Penafsiran yang kedua, wal-adiyat ini adalah sifat bagi lakhail, kuda-kuda yang digunakan untuk berjihad fisabilillah. Dan yang di saya ulangi, sifat bagi kuda, kuda yang adiyat, yang berjalan atau berlari cepat. Dan yang dikuatkan oleh Ibn Jarir, Ibn Kathir, Saudara Rahman Sa'adi, dan juga Ibn Thaymin rahimahullah ta'ala. Dabha, yakni suara yang terdengar dari dadanya, karena jalan cepat, tari yang cepat. Kemudian Palmuri Ati Qadha, yakni ya jalannya, larinya kuda tersebut karena kuatnya yang menyebabkan percikan api karena bebatuan yang terkena kakinya, sebagian mengenai sebagian yang lain sehingga mempercikan api. Qala fal mughiratu, seulangi, falmughiratu subha wal 'adiyati dhabha falmughirati qadha falmughirati subha. Qala syarahimahullahu ta'ala ay allati tughiru 'ala adwiha bis subah, yaitu yang menyerang musuhnya dengan tiba-tiba di waktu subuh, di waktu pagi. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, kata beliau, wa hadza amrun aglabi, wa hadza amrun aglabiyun, ini adalah perkara yang seringnya terjadi. Adalah gharah takunu sabahan, seringnya, aglabnya, mayoritasnya penyerangan tiba-tiba itu di waktu pagi. Iya, dan demi kuda-kuda yang menyerang musuh di waktu pagi. Wa hadza ahsanu ma yakunu fil igharati al-adu an yakuna fis sabahi li'annahu fi ghaflatin wa nawmin. Ini adalah waktu yang terbaik, saat yang terbaik untuk melakukan penyerangan tiba-tiba ke musuh, yaitu di waktu pagi, karena itulah waktu mereka lalai, waktu tidur, sehingga waktu penyerangan tiba-tiba di waktu tersebut yang terbaik. Wa hatta ustaiqadha min al-gharati fasawfa yakunu ala kasalin wa ala iya'in. Walaupun ternyata musuh sudah bangun di waktu subuh ketika diserang tiba-tiba bangun, tapi ya dia dalam keadaan masih malas, masih dalam keadaan masih lemah, sehingga itu waktu yang terbaik untuk melakukan penyerangan kepada musuh. Fakhtar Allah Azza wa Jalla al-qasam bi hadhihi al-khuyul, maka Allah pun memilih sumpah dengan kuda-kuda ini. Untuk bersumpah dengan kuda-kuda ini, ahsana waktin, memilih waktu yang terbaik. Liqar, untuk melakukan penyerangan tiba-tiba ke musuh, wahwa sabah, yaitu waktu subuh, waktu pagi. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yughiru ala qaumin fil lail bal yantadhiru fa idza asbaha in sami'a fa in sumi'a adhanun kaffa wa illa aghara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyerang satu kaum di waktu malam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu sampai subuh. Jika subuh hari dan terdengar di tempat tersebut azan, kaffa, beliau menahan diri, tidak menyerangnya. Wa illa, yani wa illam yusma azan, kalau tidak terdengar azan, maka aghara. Ya, beliau pun menyerangnya tiba-tiba itu subuh tersebut. Ini riwayat Bukhari. Ini palmogirati subha, demi kuda-kuda yang mereka menyerang musuh di waktu subuh, di waktu pagi. Fa'athar nabihi ay atharna bihadil udhu bahadil ghara naq'a, maka kuda-kuda ini pun memberikan bekas dengan sebab lari yang cepat, dengan sebab penyerangan yang dilakukan waktu pagi, di waktu subuh, naq'an, menyebabkan athar, yaitu naq'a, wahuwa al-gubar, yaitu debu. Ada di yathuru, yang berterbangan, min syiddati sa'i, karena kuatnya lari kuda tersebut, sehingga menyebabkan ya debu berterbangan banyak. Fa'inal khayla idza sa'at washtadda udghuha fil ardi, karena kuda itu kalau dia lari cepat, sangat cepat jalannya, larinya di bumi, di tanah, seolah gubar, akan menjadi ada penerbangan debu-debu, minal kar wal far. Kar wal far itu ini ketika maju, ketika mundur. Ya, kar wal far ini al-hujum wa taraju'. Ketika maju atau ketika mundur, menyebabkan debu yang banyak berterbangan. Ini mana? Fa'athar nabihi naqa. Fawasat nabihi, ay tawasat nabihi hadal gubar jam'an. Yani kuda-kuda tersebut maju ke tengah dengan gubar, dengan debu-debu tersebut jama'an, ay jumu'an min al-a'da, maju ke tengah-tengah kelompok musuh. Kuda ini maju dengan mengakibatkan debu yang berterbangan tadi ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ay annaha laysa laha ghayatun wala tantahi ghayatuha illa wasat al-a'da. Ini kuda-kuda ini tidak punya tujuan, tidak berakhir tujuannya kecuali masuk ke tengah-tengah musuh. Itu tujuan akhirnya. Kuda tersebut tujuannya adalah berada di tengah-tengah musuh, ya, memperkorandakan pasukan mereka. Wa hadhihi ghayatu ma yakunu min manafi'il khair. Inilah puncak dari manfaat kuda. Ya, digunakan dalam jihad fi sabilillah, ya, untuk merangsek masuk ke pasukan musuh, ke tengah-tengah pasukan musuh. Inna ghayata ma yakunu min manafa'il khair. Mana al-khayla kulha khair. Padahal sesungguhnya kuda itu semua kebaikan. Semuanya baik. Tetapi puncak yang ada dari manfaat kuda adalah tadi. Ketika digunakan untuk masuk menyerang tengah-tengah musuh. Qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya kuda itu semuanya baik, kebaikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khailu ma'qudun bi nawasihi al-khair. Kuda itu ada di ubun-ubunnya kebaikan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dalam Sahih Muslim ditafsirkan sebagian perawi, yakni al-ajr wal maqdam. Kebaikan tersebut yakni mendatangkan pahala dan ghanimah. Dengan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala cenderung menyatakan, yang dimaksud dengan hadis ini adalah kuda yang digunakan untuk jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena dia akan mendatangkan pahala bagi yang memilikinya, menggunakannya, dan akan mendatangkan ghanimah. Qala aqsamallahu bihadhihi al-'adiyat. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda yang berjalan cepat, berlari cepat ini, bihadil khail alati balagatil ghayah, dengan kuda yang telah sampai kepada puncak manfaatnya, yaitu wahwal igharah al-adu wa tawassatul adu, yaitu menyerang musuh di waktu subuh, masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Min ghairi khawfin wala ta'abin wala malal. Ya, dengan tanpa takut, tanpa rasa capek dan bosan. Ini al-muqsam bihi. Yani kuda-kuda yang demikianlah yang Allah Subhanahu bersumpah dengannya. Kuda-kuda yang berjalan cepat, berlari cepat, yang saking cepatnya kemudian menyebabkan percikan-percikan api. Ya, yang digunakan untuk menyerang musuh di waktu pagi. Dan dengan sebab cepatnya menyebabkan debu berterbangan. Dan tujuan kuda tersebut adalah merangsak masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Ini al-muqsam bihi. Yang Allah bersumpah dengannya, kuda-kuda yang demikian sifatnya. Al-Qasam, ya, itu untuk menunjukkan adanya sesuatu yang penting yang disebutkan dengan sumpah tersebut. Apa perkara penting yang ingin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sumpah dengan kuda-kuda ini? Kata beliau rahimahullahu taala, ammal muqsam alaih. Adapun muqsam alaih, ini intinya. Inti yang mau disampaikan, yang mau diberitakan. Perkara penting yang hendak kita diberitahu dengannya. Fahwa al-insan, yaitu tentang keadaan manusia. Faqala innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu, ya, kepada Rabbnya lakanud, sungguh dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal murad bil insan huna al jins. Jadi maksud dengan manusia adalah isim jenis manusia. Pada asalnya sebagai manusia itu banyak kufur nikmat. Idza lam yuwaffaq lil hidayah. Kalau dia tidak diberi taufik dengan hidayah dia akan mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lakanud. Di sini dengan inna ditaukid dan lam taukid ditegaskan dengan dua. Yang pertama dengan sumpah, yang kedua dengan inna taukid, yang ketiga dengan lam taukid. Menunjukkan benar-benar manusia itu banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lakanud ay kafurun li nikmatillah azza wajalla. Banyak mengingkari mengkufuri nikmat Allah azza wajalla. Kama qala Allah tabaraka taala wa hamal hal insan innahu kana zaluman jahura. Ini pendapat pertama. Jadi innal insan, insan di sini ini isim jenis. Jadi manusia pada asalnya sebagai manusia jika tidak diberi taufik itu akan banyak mengkufuri nikmat. Wa qila ada yang menyatakan al-murad bil insan huwal kafir. Ada yang menyatakan pendapat kedua ini insan ini adalah seorang yang kafir. Fa'ala hadza maka berdasarkan penafsiran kedua ini yakunu aman ini berarti lafaz-lafaz umum urida bihil khas tapi diinginkan dengannya khusus. Qala syekh rahimahullahu taala tapi yang dikuatkan oleh syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu kata beliau wal azharu anna al-murada bihi al-umum. Tetapi yang zahir, yang beliau kuatkan, yang maksudnya ayat ini adalah umum. Ya ini tadi, yang pertama. Manusia, asalnya sebagai manusia, itu mereka banyak mengkufuri nikmat Allah, jika tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa najinsal insan, laula hidayatullah, lakana kanudan rabbih azza wa jalla. Jadi manusia, jenis manusia, kalau seandainya bukan karena hidayah dari Allah, ya dia itu banyak sekali mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau kuatkan. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian.